Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini agak ngantuk saya. Ini gara-gara Barcelona tadi malam itu. Sampai pagi enggak bisa tidur. Siang juga enggak bisa tidur, sore enggak bisa tidur. Gara-gara jadi moderator sambil ngantuk. Tapi enggak apa-apalah, demi teman-teman yang siap belajar filsafat. Enggak tega aku arep pamit mengingat wajahmu yang kelihatan. Iya, jadi enggak apa-apalah sambil ngantuk dikit-dikit. Semoga ngomongnya enggak ngelantur. Nek ngantuk biasanya ngelantur. Malam ini kita ketemu William James dari tradisi filsafat Amerika yang dikenal dengan nama pragmatisme. Jadi Amerika yang banyak kita caci maki itu sebenarnya punya filosofi hidup sendiri, punya gaya berpikir sendiri yang khas, yang itu mungkin jadi modusnya orang hidup hari ini, entah sadar apa enggak sadar. Bahkan sering-sering kita pakai, meskipun kadang-kadang kita mencaci maki Amerika, ngilok-ilok ke Amerika, tapi world view-nya sering kita pakai, yaitu cara berpikir yang namanya pragmatisme. Saya enggak tahu seperti apa teman-teman memahami pragmatisme, meskipun kata-kata ini kan sering kita pakai. Jangan pragmatis dong. Jangan, kan gitu. Kalau ada temanmu cara PDW apa nyari enaknya sendiri kan, terus kita bilang jangan pragmatis dong. Apa ya seperti itu? Atau ada yang menyamakan pragmatis dengan praktis? Beda ya. Kalau praktikal dengan pragmatikal. Kalau ya ada praktis, ada praksis, ada pragmatis. Nah, ini makanya enggak bisa serampangan. Kalau praktis itu apa ya? Biar praktis ya, ngajinya di masjid aja bisa selonjor bisa yang lain. Itu kan praktis. Praktis itu nyari simpelnya. Nyari apanya? Ya ringkesnya. Itu praktis. Bawa barang banyak, sudahlah biar praktis, taruh aja di tas yang satu. Nah itu praktis. Kalau praksis, ini biasanya itu kalau diterjemah di bahasa Indonesia jadi praktek. Kalau praksis itu implementasi dari teori, itu praksis. Jadi saya punya teori apa, terus harus saya laksanakan. Nah itu praksisnya berarti. Enggak cuma berteori tapi ada implementasinya. Enggak cuma usul tapi juga, ya kalau biasanya kan ada jargon usul yo mikul. Yang usul yo harus yang jalan. Enggak cuma omong dong. Nah, itu praksis namanya. Di praksis kajian Islam itu berarti enggak ujuk-ujuk jalan kajian Islamnya, tapi harus ada teorinya dulu, ada paradigmanya dulu. Praksis itu biasanya nyambungnya sama transformatif, transformasi. Transformasi itu kan definisinya adalah dari apa? Refleksi melahirkan aksi, itu kan transformasi. Jadi melakukan transformasi itu berarti melakukan aksi, tapi sebelum aksi didahului oleh refleksi. Dari situ nanti lahir transformasi. Nah, itu praksis sebenarnya. Jadi yang tiap hari kita bilang transformasi itu yo harus ada refleksinya dulu, ada aspek filosofisnya. Enggak ujug-ujug turun ke jalan. Harus ada strateginya. Kalau ujug-ujug aksi yo nanti susah. Oke. Terus ya aksi kan kalau saya ngomong gini kan teman-teman biasanya terus bayangannya kan demo kan itu. Ya ujungnya enggak apa-apa. Padahal ada beda antara aksi sama demo. Kalau aksi rodanya 4, kalau demo rodanya 3. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau pragmatis itu apa? Result oriented. Jadi, pragmatis itu paradigma berpikir. Jadi pragmatis itu kalau aliran berarti aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis, secara praktek kalau di situ artinya. Jadi secara nyata maksudnya. Itu tak terjemah letterlek. Jadi orang mikir yang benar salahnya pikiran ini jangan dilihat isi pikirannya tapi dilihat hasilnya apa. Itulah pragmatisme. Diambil dari bahasa Yunani pragma yang berarti perbuatan. Jadi tidak penting saya ngomong apa, tidak penting isi ceramahnya apa, yang penting kamu seneng. Itu berarti pragmatis. Saya ngomong sampai capek, sampai nanti jam 10 dapat apa mas? Tidak apa-apa, yang penting seneng aja ngaji. Nah itu berarti cuma nyari senengnya, tidak ada hubungannya. Tidak apa-apa, itu berarti benar secara pragmatis. Tidak masalah. Nah, banyak kan yang kalian kayak gitu, antara isinya sama hasilnya beda. Tidak apa-apa, yang penting hasilnya kena. Itu pragmatisme. Dilihat dari result, dilihat dari risknya, implementasi dan resikonya. Itu pragmatis. Jadi yang penting pak, saya kuliah dapat A, beres. Apakah itu caranya kamu belajar, apa caranya kamu nyontek, apa caranya kamu ke rumahnya dosen bawa salak 5 kilo, monggo. Intinya kan sepenting dapat A. Nah itu cara berpikir pragmatis. Dan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, sehingga hari ini mereka merajai peradaban. Orang Jawa terlalu banyak basa-basi, orang Indonesia yang lain terlalu banyak mikir kesuwen. Yang penting tujuannya apa, gitu aja. Dan mereka sukses dengan itu. Pingin menjual senjata, wong mereka punya pabrik senjata besar, ya gampang, bikin aja perang di negara mana, bikin aja kacau di negara mana, nanti kan mereka beli senjata. Nah itu cara berpikir yang pragmatis namanya. Ya kalian sering sih kayak gini, pokoknya yang penting lah hasilnya. Celananya melorot, gak ada sabuk, ya cari tari rafia, ini dicancang, gak apa-apa. Yang penting kan gak melorot. Kalau melorot kan, nah itu pragmatis namanya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Itu pragmatis. Pragmatisme, kalau dalam sejarah filsafat, ada classical pragmatism dan ada neo pragmatism. Yang kita omongkan classical dulu, yang neo era posmo ke belakang, nanti ada sesinya sendiri. Yang paling tua pragmatis, orang pertama yang punya ide pragmatisme itu Charles Sanders Peirce. Yang kedua William James. Dan yang paling muda adalah John Dewey. Tapi dari sisi hierarki pemikiran, siapa yang melontarkan duluan, siapa yang nambahi, dan siapa yang dianggap puncaknya yang menyempurnakan, itu urutannya adalah Charles Peirce, William James, John Dewey yang nomor 2, dan William James yang dianggap puncaknya pragmatisme Amerika. maka saya ambil yang terakhir, tak ambil yang William James. Itu dua-duanya putunya William James, satu yang masih muda, yang kedua yang sudah tua, yang sudah tobat. Makanya jenggoten. Ya, dia sangat ikut sunnah Nabi dia. Ya, punya jenggot. Jadi kalau parameternya kesalehan itu punya jenggot, bangsane Karl Marx, William James itu orang-orang soleh. Oke, ya kan itu dahinya juga lebar karena banyak sholat mungkin. Ya, William James orang pinter, dari keluarga pinter juga sehingga dia terbiayai. Banyak orang suka, karya-karyanya banyak. Awalnya seorang dokter, tapi kemudian tertarik dengan psikologi. Dari psikologi dia tertarik dengan studi agama-agama, dan terus dia menemukan sebuah pola, yaitu yang dikenal pragmatisme. Mungkin ada yang pernah dengar atau baca bukunya Varieties of Religious Experience. Ini salah satu kitab sucinya teman-teman dari jurusan psikologi, khususnya yang suka dengan psikologi agama. Kelemahannya James secara individu, dia mudah stres. Jadi gampang apa ya? Pokoknya gampang depresi deh. Padahal dia dikenal sangat ramah, banyak teman, tapi dia kalau ada masalah juga depresi. Gampang galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit galau. Cuma ya galaunya orang pinter beda sama galau kita. William James galau terus lahir pikiran-pikiran luar biasa. Kalau kita galau kan ya nggak tahu, paling kamu nongkrong gitaran, paling bagus kan paling bikin postingan kan gitu aja di Facebook. Kalau William James ya galau ya mikir, refleksi, baca buku, dan lahirlah pikiran-pikiran besar. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu kan, mikir juga nggak ngerti pak, baca buku nggak punya pak, nulis apalagi pak. Jadi orang ngopo-ngopo, sudahlah pak, nyari enaknya aja. Sejak kemarin disuruh susah, kita pragmatis aja lah pak. Hidup itu kan nyari enak kan gitu. Kayak katanya Freud minggu lalu, jangan nyari yang susah-susah. Oke, yang sebelahnya itu yang putunya masih muda. Nanti pragmatisme ini disempurnakan oleh Richard Rorty. Awas salah baca, bukan Richard Rorty. Ya, nanti kamu keliru, itu roti bakar apa roti anu pak? Nggak, Richard Rorty. Nanti dengan neopragmatismenya nggak saya sebut-sebut dulu. Nanti di era kontemporer kita akan ketemu lagi dengan neopragmatisme. Oke. Nah, makanya urutannya seperti itu. Ada evolusi pemikiran pragmatisme di Amerika. Jadi yang pertama dari Charles Peirce, katanya Peirce, yang penting adalah pengaruh ide pada tindakan. Tidak penting idenya apa, tapi yang penting manfaatnya apa bagi masyarakat. Penerapannya seperti apa. Jadi dari Charles Peirce masih muncul bibitnya bahwa nilai itu tergantung aplikasi. Punya teori ndaki-ndaki tapi tidak ada aplikasinya, tidak ada gunanya. Kamu punya teori banyak tentang perempuan, perempuan itu makhluk yang sulit, perempuan itu makhluk teori dok, tidak ada penerapannya, pacar juga tidak punya apa-apa. Nah, itu berarti secara pragmatis tidak benar teorimu. Kalau kamu ngomong perempuan itu rumit, harusnya penerapannya juga implikasi dari teori-teorimu tentang perempuan. Kalau hanya di Facebook bilang, wah perempuan itu makhluk satu-satunya yang tidak bisa aku pahami. Wah kamu gak punya pacar ya, siapa yang kamu pahami? Lah ya kan, berarti gak nyambung antara teori dengan penerapannya. Nah berarti kalau secara Charles Peirce, enggak benar itu. Cuma dikembangkan lagi oleh John Dewey. John Dewey dengan asumsi akal itu hanya alat. Yang penting bukan benar salahnya, tapi manfaatnya apa, mudorotnya apa. Nah kan gitu. Nah kalau pakai John Dewey agak lebih melangkah selangkah lagi. Loh Ya memang tidak saya terapkan, Pak, tapi tulisanku di Facebook itu kan menginspirasi banyak orang, Pak. Ha, berarti pragmatis juga dong ya. Versi John Dewey kamu benar. Tapi kalau versi Charles Bell salah. Oh, kamu enggak pernah melakukan apa-apa, pacaran duwe, perempuan enggak punya kok ngomentari perempuan. Tapi secara John Dewey, loh, tapi itu kan ada manfaatnya. Banyak orang terinspirasi loh gara-gara tulisanku itu. Ah, itu berarti tetap benar kan, Pak, secara pragmatis? Iya, enggak apa-apa. Tapi terus disempurnakan lagi yang ketiga oleh William James. Yo. Asumsinya William James melanjutkan John Dewey. Iya sih, ukuran benar salah itu pada akibatnya. Tapi tidak ada benar salah yang baku. Tidak ada benar itu tidak ada, tapi menjadi benar. Kamu bilang perempuan itu rumit, bagi yang nembak tidak kena-kena, kamu benar memang perempuan itu rumit. Tapi yang sudah lama punya pacar, anda biasa aja, tiap hari saya juga ha. Gak ada yang benar mutlak. Benar itu tergantung konteksnya. Nah, itu disempurnakan lagi oleh William James, pragmatisme. Jadi ada evolusi cara berpikir pragmatis. Diawali dari Charles Peirce, yang penting ada praksisnya apa enggak? Ada prakteknya apa enggak? Kalau enggak ada salah, kalau ada benar. Ditambahi oleh John Dewey, lu enggak cuma praktek. Ada manfaat nyatanya enggak? Kalau ada manfaatnya berarti benar, kalau enggak ada berarti salah. Ditambahi lagi oleh William James. Loh, ya benar gitu, tapi enggak selalu yang benar itu dia akan selalu benar, tergantung konteksnya. Benar menurutku mungkin enggak benar loh menurutmu. Benar menurut di sini mungkin enggak benar yang menurut di sana. Jadi kita lihat aja akibatnya. Nah, jadi William James menyempurnakan teori pragmatisme itu. Sehingga jadinya kalau tadi semacam teori general bahwa dimanapun yang penting bermanfaat maka benar, kalau di William James enggak. Kebenaran itu enggak ada dimanapun. Dia selalu kontekstual, tergantung konteksnya apa dulu. Ini dalam rangka apa dulu. Kan gitu. Karpet ini bisa benar, bisa salah, bisa netral, tergantung dipakai dalam rangka apa. Kalau ini dipakainya di diskotik, dipakai dugem, dipakai anu, ya dia jadi secara pragmatis keliru mungkin menurut kita yang muslim. Tapi begitu dipakai ngaji kayak gini, oh bagus ini bermanfaat. Tapi kok ya ngajinya filsafat, oh ya dikurangi setengah lah tadi bagusnya, gitu loh. Jadi tidak ada yang mutlak, tergantung konteksnya masing-masing. Nah, jadi tergambarkan evolusinya. Kalau saya ngomong evolusi berarti oh ini ada pengaruhnya Darwin. Karena memang di antara idolanya William James itu Darwin, teori evolusi. Sebenarnya saya ngomong ini harusnya setelah ngomong Marxisme. Cuma karena Marxisme agak rumit dan panjang baru minggu depan tak omongkan. Karena di sini nanti ada nilai. Jadi di antara parameter kebenaran kalau menurut William James adalah dia harus punya cash value. Ada nilai uangnya. Nilai uangnya itu berarti ada nilai gunanya. Menguntungkan enggak bagi kita? Itu antara lain parameter pragmatisme. Ada cash value-nya enggak? Cash value itu maksudnya bukan kok terus ada honornya, ada bayaran uangnya, enggak. Tapi berharga enggak dia bagi kita? Nah itu di antara lain ukurannya pragmatisme kalau menurut William James. Nah ini tak ambil sedikit, sebenarnya ini bukan William James tapi Charles Peirce. Satu varian logika yang disebut abduksi. Sengaja saya sisipkan karena sejauh yang saya tahu banyak yang salah paham. Dianggapnya abduksi itu sekedar gabungan antara induksi dan deduksi adalah abduksi, bukan. Awas keliru. Dan ini nanti abduksi ini nanti yang menginspirasi lahirnya epistemologi, ilmu-ilmu humaniora termasuk hermeneutik. Jadi abduksi itu reasoning to the best explanation. Kalau induksi deduksi kan kita ngertinya logika terus ilmu pasti. Saya manusia, setiap manusia mati maka saya mati. diawali dari saya partikular, setiap manusia mati universal, dari spesifik ke umum, kemudian berarti saya mati ya. Ini dari spesifik ke umum, ini berarti induksi. Kalau dibalik, semua manusia mati, saya manusia maka saya mati, dari umum terus ke khusus, maka nah ini logika kan, deduksi yang terakhir itu, ada induksi ada deduksi. Tapi Charles Peirce, loh, realitas manusia enggak bisa dikayak gitu kan, gitu loh. Banyak hal yang enggak bisa dipastikan kayak setiap manusia mati, enggak bisa dipastikan dunia manusia kan, enggak bisa mesti setiap punya pacar pasti seneng, enggak bisa. Setiap punya uang banyak pasti bahagia, enggak bisa juga. Setiap wajahmu cakep terus kamu mesti bisa dapat pacar cakep juga, enggak jaminan. Setiap enggak ada loh, setiap-setiapan permis mayor yang dunia manusia yang bisa universal, selalu in case. Maka untuk kasus manusia susah kita tarik kesimpulan induksi atau deduksi. Pokoknya kalau Islam garis keras itu mesti ngamuan. Enggak juga. Kadang-kadang kalian lebih ngamuan daripada mereka, cuma enggak sadar aja. Saya kan cuma ngimbangi, Pak. Ya padha wae paling enggak kan. Jadi cuma kamu enggak sadar. Loh itu yang disebut mikirnya harus pakai abduksi. Jadi penjelasannya adalah the best explanation. Mungkin enggak selalu sih orang keras itu ngamuan, tapi the best explanation. Nah, kemungkinan paling besar yang keras itu mesti ngamuan dibandingkan berbagai kemungkinan yang lain. Makanya disebut the best. The best itu kan yang terbaik dari berbagai alternatif jawaban. Enggak selalu lu punya pacar itu seneng, tapi the best explanation, orang yang bisa punya pacar itu seneng. Ya nanti ada parameternya sendiri, cirinya the best explanation. Jadi cirinya abduksi adalah penjelasannya sifatnya probable, mungkin, tidak pasti. Ya memang tidak pasti sih, cuma kan kita harus memutuskan bahwa punya pacar itu bisa seneng bisa enggak. Tapi kan kita harus memutuskan seneng enggak, karena untuk kebutuhan praktis kita harus memutuskan. Kamu harus memutuskan pingin punya pacar apa enggak, kan gitu. Kamu harus memutuskan pingin kuliah apa enggak, kan gitu. Ada yang bilang kuliah itu enak, jangan, ada yang bilang enggak usah kuliah, kuliah itu bodohi, cari ilmu bisa di mana-mana. Akan banyak ini alternatif. Kita kan harus memutuskan. Kalau dibiarkan cair, Pak, enggak ada kebenaran mutlak itu, Pak. Semuanya iya, untuk kepentingan intelektual iya, tapi di kehidupan nyata kan enggak bisa kita cair kayak gitu. Maka kita butuh milih salah satu. Dan untuk milih salah satu kan kita harus milih the best explanation. Penjelasan yang paling benar, paling baik di antara yang tidak baik, di antara yang tidak mungkin, yang paling pasti, pasti di antara yang tidak pasti. Itulah maka kita butuh abduksi, tidak cuma induksi, deduksi. Kita punya Tuhan, kita punya moral, itu kan barang-barang yang tidak pasti semua, sifatnya hipotesis. Kamu yakin percaya, tapi kan membuktikan kepercayaanmu itu kan enggak bisa 100%. Pokoknya saya yakin aja, Pak. Buktinya enggak tahu, Pak, saya. Saya yakin saya harus bermoral. Kenapa? Enggak tahu. Saya percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Ya pokoknya ada lah, Pak. Wong saya percaya kok. Nah, ini kadang-kadang kita butuh the best explanation dari banyak penjelasan, ada kelemahannya semua. Cuma kita harus milih salah satu. Kamu mau percaya Tuhan apa enggak, kan gitu. Kalau dibiarkan ngawang-ngawang kan kita enggak bisa ngapa-ngapain. Minum teh ini enak enggak? Oh, itu kan jawabannya semacam-macam kan. Enggak, Pak. Jangan terlalu banyak minum teh, tak, karena menyerap zat besi, Pak. Oh, yang satu enak, Pak, seger, Pak. Tapi kalau dingin enggak usah, Pak. Kalau panas ya didinginkan. Kalau macam-macam teori, tapi kan kamu harus memutuskan. Enak enggak? The best explanation-nya apa kira-kira? Ya di antara semua alternatif enak, Pak. Silakan diminum. Sik panas tapi. Enggak jadi. Ternyata best explanation-nya keliru, karena best explanation bisa keliru. Oke. Itu tak kasih contoh gitu. Setiap yang pakai serban adalah muslim. Enggak mesti kan? Ada kan orang yang serbanan tapi enggak Islam. Orang-orang mungkin daerah-daerah es, daerah Tibet itu kan pakai serban. Kalau di Arab itu yang enggak cuma perempuan kan, cowok juga kan pakai kayak jilbab itu kan, diputer kayak ini. Oh, cowok aja jilbaban. Jadi kewajiban jilbab kalau di anu dipakai juga oleh laki-laki. Cuma ya tetanggaku pakai serban, kesimpulannya tetanggaku muslim. Ini sebenarnya model abduksi. Kenapa? Karena premis mayornya itu sesuatu yang tidak pasti sebenarnya, tidak tegas. Cuma the best explanation-nya, kalau tetanggamu pakai serban, dia muslim. Kenapa? Adanya di lingkungan umat Islam. Dia rumahnya dekat masjid, tetanggamu sendiri, kamu Islam, tiap hari kamu lihat dia ke masjid dan dia pakai serban, berarti dia muslim. The best explain. Mungkin padahal mungkin waktu pakai serban itu tidak, bukan identitas keislamannya. Ya pakai serban mungkin karena sakit kepala atau karena apa. Tapi kan the best explanation pakai serban itu adalah muslim. Kotak-kotak Jokowi misalnya. Itu kan tidak mesti loh ya pakai kotak-kotak itu Jokowi. Cuma waktu kampanye kemarin, the best explanation kalau lihat orang pakai baju kotak-kotak merah putih, itu pasti Jokowi. Ya memang tidak mesti, cuma di era itu best explanation-nya dia pendukung Jokowi. Kamu pakai Garuda terus warnanya merah darah, wah wow, ini mesti koalisi merah putih. Mungkin padahal enggak ya, kamu nemu aja di jalan kamu pakai. Tapi kalau ada orang pakai itu meskipun cuma nemu, berarti paling enggak kan kamu punya hati sama yang Garuda merah itu. Jadi itu namanya best explanation. Lah tapi terus parameternya best explanation apa Pak? Kemungkinan terbaik dilihat dari apa? Setidaknya ada 4. Kalau di Charles Best, best explanation itu bisa dilihat dari predictability, coherency, simplicity, dan fruitfulness. Jadi penjelasan yang terbaik itu ciri pertama biasanya predictability. Predictability itu besok kalau ada fenomena yang sama, artinya juga pasti itu juga. Sekarang ketemu orang pakai serban Islam, besok kalau pakai serban biasanya Islam juga. Yang akan datang Islam juga. Ketemu orang hidungnya merah, flu dia. Kenapa? Besok kalau ketemu orang itu lagi, kemungkinan dia juga flu juga besok. Nah itu namanya predictability, bisa diprediksi. Kalau mendung kayak gini mungkin hujan ya, tak bawa jas udahnya jalan. Itu kan predictability. Tidak mesti hujan sih, tapi best explanation-nya kalau mendung sudah hitam itu memang mau hujan. Itu namanya predictability. Jadi kemungkinan prediksinya bisa diprediksi kedepannya juga akan selalu sama seperti itu. Kalau kamu punya teman akhir-akhir bulan kok selalu main ke kamar dan ujung-ujungnya pinjam duit, nah itu bisa kamu simpulkan begitu temanku mesti harus pinjam duit ini. Nah itu apa? Predictability. Dulu gitu, sekarang gitu, besok juga akan gitu lagi, mesti kelakuan itu. Atau temanmu yang suka pakai baju yang nyandal di kamar, oh ini baju ini temanku datang ya harus diselamatkan, ini baju-baju di cenderan kalau enggak dipakai ini. Itu kan kamu best explanation. Enggak mesti gitu kok temanmu, tapi biasanya ngono. Nah itu predictability. Jadi melihat besok gitu, biasanya gitu. Yang kedua koherensi. Kalau koherensi itu enggak kayak predictability, tapi keterkaitan logisnya, konsistensi logisnya. Jadi misalnya Powis, kamu garuk-garuk kepala. Nah, garuk-garuk kepala, karena ini di kelas filsafat, ya kesimpulanku mesti kamu gak paham yang saya omong kenapa terus garuk-garuk. Nah, ini kan koherensi namanya. Cuma garuk-garuk kepala, kalau kamu di kos-kosan gak ada apa-apa garuk-garuk kepala, gak ada garuk-garuk kepala, secara koherensi bisa tak simpulkan ini mesti ketumbemu sudah penuh itu, sudah rontok di mana-mana itu. Itu koherensi namanya. Ketika kamu simpulkan, meskipun kamu gak ngelihat ketumbenya kayak gimana, kamu simpulkan dari bolak-balik garuk-garuk itu mesti ketumbean. Nah itu koherensi namanya. Oke, sebenarnya ada obat paling baik untuk ketombe, gundul aja daripada kamu susah-susah. Jadi koherensi. Yang ketiga simplicity. Simplicity itu biasanya yang paling mudah disimpulkan. Kalau bahasanya Ghazali, at-tabadur ilal fahm, yang paling masuk akal paling cepat. Jadi simplicity. Kalau ada pikiran-pikiran bulat dan panjang, biasanya yang paling benar carilah yang paling simpel. Itu di filsafat ada teori namanya Occam, Occam Razor. Occam Razor itu teori gunting dari filosof namanya Occam. Jadi kalau ada banyak teori ngomong hal yang sama, di antara teori yang banyak ngomong hal yang sama ini, pilihlah yang paling tidak bulat. Itulah yang paling benar. Ngomong tentang manusia macam-macam, cari yang paling gak bulat, itulah yang paling benar. Itu namanya Occam Razor. Cuma simplicity di sini itu yang paling simple, bukan yang kesimpulan bulat-bulat tadi. Pokoknya kalau pakai sarung mesti Islam Indonesia, santri gue mesti. Nah, ini kan penjelasannya simple karena sejak dulu ya Islam Indonesia kayak gitu. Tapi bisa juga ada penjelasan yang panjang. Yang pakai sarung itu mesti kelompoknya bulat-bulat panjang. Ini mungkin pengaruh Hindu, yang Hindu ini agis bulat. Ambil yang simple, yang sederhana. Yang keempat, fruitfulness. Ini parameter terakhir. Fruitfulness itu gunanya untuk apa? Tujuannya apa ngomongnya? Jadi dalam konteks apa itu diomongkan, itu fruitfulness. Kalau konteksnya urusan ke masjid, ya serban itu tanda-tanda keislaman. Kalau konteksnya apa, ajaran Islam, ya cadar itu diantara ajaran Islam tertentu. Tapi kalau konteksnya bencana alam, cadar atau masker itu ya untuk nutupi biar gak ada debu. Itu fruitfulness. Jadi kalau ada orang pakai cadar, orang itu pakai cadar karena di luar banyak debu. Nah itu kenapa sekarang Gunung Kelut sedang meletus. Itu fruitfulness. Menyimpulkan dari konteksnya, karena ya situasinya memang kayak gitu. Tapi mungkin ada yang di mall, di hotel udaranya bersih kok masih ditutup. Nah itu mungkin dia ikut ajaran tertentu, atau jangan-jangan dia pilek biar gak nulari orang, atau itu fruitfulness, dilihat dari hasilnya. Nah, predictability, koherensi, simplicity, fruitfulness. Selalu begitu, predictable, masuk akal, penjelasan sederhananya gimana dan tujuannya apa. Dari situ kita bisa berpikir secara abduksi. Jadi enggak cuma induksi, deduksi. Sebenarnya skripsi atau metode penelitian untuk humaniora itu susah. Kita pakai induksi atau deduksi. Kenapa? Karena premis-premisnya, hipotesis-hipotesisnya itu selalu tidak pasti. Sosiologi misalnya punya hipotesis bahwa orang kota itu cenderung individualis dan orang desa cenderung sosial, kerjasama. Itu kan hipotesis besar sosiologi. Tapi sekarang yo wis podo wae, ndak kota ndak desa, kan gitu. Hancur sudah kan hipotesis itu. Kalian pakai ini boleh, cuma itu kan bukan induksi atau deduksi, tapi dia abduksi. Base explanation saja. Ndak mesti kayak gitu. Itulah. Dan itu yang harus hati-hati. Sebenarnya kalau mau serius yo bikin skripsi besok, penyimpulan di skripsi ini pakai metode abduksi. Semoga dosennya paham. Mene dosennya orang paham malah susah kamu. Dibantai malah, apa itu abduksi? Dan kamu gemeteran gak bisa jawab. Oke, kan biasanya itu kan ujian itu kan yang problem besar itu kan biasanya mental. Saya kapan itu nguji belum ditanya mahasiswi sudah nangis duluan. Abot ini. Atau jangan-jangan dia pokoknya prinsipnya gitu, daripada ditanya macam-macam tak nangis woy. Iya. Aman itulah. Ada yang ujian itu enggak bisa ngomong blas. Sudah saya tulis Pak di situ Pak. Muridnya sudah saya tulis bolak-balik sudah saya tulis. Jadi enggak ngerti aku nulis apa. Lah sudah tak baca kok enggak ada. Bapak aja yang enggak paham. Waduh. Iya. Aku yang diseneni. Ada yang marah-marah juga. Bapak enggak tahu saya yang neliti Pak. Wah. Dosennya diseneni. Oke, ya macam-macam ujian skripsi itu kan. Psikologi sebenarnya yang banyak bermain. Karena kalau materi ya sebenarnya memang kalian lebih tahu dari dosennya. Karena kalian yang neliti, dosennya kan tinggal baca. Cuma kamu kalah secara psikologis. Apalagi dosennya kan kadang-kadang nguji itu kan. Dosen itu selalu nguji pertanyaan yang tidak kalian siapkan. Biasanya ngono, jarang dosen itu nguji, tak siap ke kira-kira mesti dosen tak kok iki. Biasanya yang ditanyakan mesti yang lain. Dan itu memang triknya, teorinya dosen itu kan. Dia ngerti kamu mesti dari tulisanmu mesti ngerti kamu siapnya jawab apa, dan dia mesti nyari pertanyaan yang kamu enggak siap jawab. Makanya skripsi itu jangan terlalu sempurna. Loh iya, itu ciri kita kan Dani. Jadi kasih salah dikit-dikit yang kalian kalau ditanya bisa jawab. Nah, kalau sudah benar semua itu bencana bagimu, karena dosennya akan nyari pertanyaan yang lebih susah daripada yang kalian tulis. Sengaja bikin dikit-dikit ngajari sengela ini. Jadi kasih space dikit-dikit aja, ada salah-salah tulis, salah-salah argumen. Nah, nanti kalau begitu kamu ditanya, "Lu ini kok kayak gini?" Wah, iya Pak, mohon maaf. Kamu tapi kamu siapkan jawabannya. Dan kamu bisa jawab lancar, wah itu seneng dosennya. Nah, itu ya ini trik namanya. Itu kan kayak orang tinju sengaja dibuka, "Ayo pukulin." Padahal kamu sudah melatih yang dipukul, mbok pukul kayak gimana enggak sakit. Wong aku siap kan gitu. Jadi bikin gitu. Ini jangan terlalu lugu. Kalau bikin skripsi harus ada triknya. Trik-trik, nah ini yang disebut pragmatisme. Ada caranya sendiri pragmatisme. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke William James. Jadi William James selain menamakan filsafatnya pragmatisme, dia juga menamakan filsafatnya empirisme radikal. Empirisme sih, karena bagi dia yang bisa dipercaya sebagai ilmiah itu hanya yang empiris. Kenapa disebut empirisme radikal? Karena orang harus mengalami sendiri yang empiris itu. Kenapa harus begitu? Karena pengalamanku dengan pengalamanmu mungkin beda, meskipun merespon objek empiris yang sama. Secara empiris teh ini mungkin sekarang suhunya tinggal 50 derajat. 50 derajat fakta ini bagiku dengan bagimu mungkin beda. Kamu yang suka es teh, mungkin 50 derajat itu sudah terlalu panas Pak. Seger es teh sumuk-sumuk kayak gini Pak. Tapi bagi yang tidak suka es, 50 derajat biasa-biasa aja. Nah itu empirisme radikal. Jadi tidak sekedar percaya pada yang empiris, tapi percaya pada yang empiris yang dialami sendiri. Kenapa harus dialami sendiri? Karena pengalamannya orang lain tidak selalu sama dengan pengalaman kita. Jadi dia tidak akan terima kalau pengalamannya orang lain. Penjelasan orang lain tidak mesti kayak kita. Kamu makanlah di warung SS yang sana itu, pedesnya luar biasa. Tapi begitu kamu ke sana, biasa aja, enggak pedes. Kenapa? Ya seleramu beda. Maka jangan selalu percaya dengan orang lain. Jangan percaya kalau ada orang bilang misalnya kuliah itu kalau pengin sukses, lulusnya cepat, kamu punya pacar sak kelas. Misalnya. Karena dengan punya pacar sekelas kan akhirnya kamu rajin masuk. Bukan karena kuliahnya, cuma ben ketemu pacarmu. Loh, itu kan kamu. Kalau aku mungkin beda, dengan punya pacar sekelas malah sumpek. Ya kan, malah enggak konsentrasi. Neng kelas gawenane lirik-lirikan, enggak pernah ngelirik dosennya ngelirik. Iya, temennya yang duduk di sana misalnya enggak seru. Nah, itu empirisme radikal. Kamu bilang dukung, kalau aku kok malah ganggu ya. Gitu. Maka enggak sekedar orang harus empiris, kayak orang modern kan yang dipercaya cuma empiris, tapi harus radikal. Harus ngalami sendiri. Karena banyak orang bilang kawin itu enaknya cuma 10%. Enaknya 80%. Nah, kamu tinggal jawab, ini empirisme apa empirisme radikal? Kalau empirisme radikal, aku enggak percaya sebelum ngalami sendiri. Nah, kan gitu jawabannya. Enggak mesti. Mungkin menurut kamu, ala gitu aja 80%. Biasa aja tuh, Pak. Wah, misalnya. Ada kan yang kayak gitu. Jadi, tidak sekedar empiris pragmatisme itu, dia harus empirisme radikal. Hayatilah, alamilah, dan manfaatkanlah sesuai perspektif dan kepentinganmu. Ngaji filsafat ini membosankan apa menyenangkan? Alami sendiri. Itu empirisme radikal. Datang dulu, kalau enggak suka ya besok enggak usah datang lagi. Adalah, ternyata cuma dapat teh. Kalau cuma teh segelas kecil aku bisa bikin sendiri di kamar. Enggak usah datang lagi besok misalnya. Loh, itu kan pengalamanmu sendiri. Bukan karena dikasih tahu orang. Jadi William James menyebut dirinya sendiri termasuk empirisme yang radikal. Oke, sekarang kita lihat asumsi-asumsinya. Kenapa sih kok orang kemudian cara berpikirnya jadi pragmatis? Struktur asumtif apa yang melahirkan pragmatisme? Oke, pragmatisme lahir yang pertama dari perilaku yang agresif. Agresif itu berarti aktif, mencukupi dirinya sendiri, tidak pasrah, anti metafisika, anti yang abstrak-abstrak. Ini sebenarnya cirinya filsafat modern. Eksis sebagai dirinya sendiri. Maka semua ilmu nanti diolah untuk kepentingannya sendiri. Itu agresif. Cirinya cara berpikir barat, termasuk Amerika. Orang berpikir itu kan ada dua gaya. Ada yang gayanya agresif, ada yang gayanya reseptif. Sebenarnya orang timur itu lebih cocok untuk bergaya reseptif. Reseptif itu menyiapkan diri untuk menerima pengetahuan. Kalau agresif itu mengusahakan keluar dari diri untuk mengejar pengetahuan. Itu ada bedanya. Makanya timur cenderung agak mistik, sementara barat lebih rasional. Karena mengejar keluar itu agresif. Dan alatnya ya pakai akal, pakai indera. Tapi kalau melihat ke dalam, itu lebih intuitif. Reseptif itu kan intuitif. Karena pengetahuan dari luar, kamu diem, biarkan pengetahuan itu masuk. Maka cara belajar versi barat, versi timur kan beda. Kalau di barat, siswa disuruh cara belajar siswa aktif. Siswanya bisa aktif beneran. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kamu disuruh aktif bikin makalah ya. Baru makalahnya besok pagi, malam ini baru ingat, loh iya bikin makalah ya. Nah, mungkin gitu. Saya tertarik, mungkin perlu diteliti, mungkin memang cara belajar untuk daerah timur termasuk Indonesia itu tidak agresif, tidak siswa aktif, tapi siswa reseptif. Di siswanya diatur agar secara mental siap menerima informasi pengetahuan apa saja. Jadi yang disiapkan mental reseptifnya. Jadi tinggal, kalau sudah siap tinggal diisi, diceramahi, disuruh baca buku baru masuk. Tapi kalau disuruh aktif kayak di barat mungkin enggak bisa. Itu hipotesisku. Nah, jadi mungkin kamu kapan-kapan kalau ada seminar pendidikan coba ditanyain profesor-profesornya. Karena memang DNA kita yang diwarisi dari nenek moyang itu modelnya model reseptif semua. Yang belajar kejawen, yang belajar tasawuf, yang belajar filsafat timur pasti akan ngerti bahwa modus keilmuan kita itu modus reseptif, tidak agresif. Makanya kita kalah terus kalau sama barat, karena barat mewarisi agresivitas. Kita pengen nyanyi barat, terus kita gayanya kayak barat, tetap kalah. Gak akan bisa ngejar mereka. Mereka sudah mendarah daging. Apa-apa itu kan banyak ditentukan juga oleh struktur darah daging, struktur DNA. Kenapa orang Arab itu gak bosan-bosan perang? Ya memang komposisi DNA-nya memang ya mewarisi perang. Kalau gak ada perang mungkin gatel tangannya. Harus perang. Itu kan kayak tiba-tiba zaman dulu Saddam Hussein tiba-tiba nyerang Iran. Tiba-tiba perang Irak-Iran selesai kan, ala kok sepi ya, daripada nganggur nyerang Kuwait. Terus kan gitu dulu. Karena memang struktur DNA-nya perang. Gak enak kalau gak perang itu gatel. Kalau gak percaya mbok, kalian baca sejarah dunia itu, dunia Timur Tengah itu. Carilah satu tahun yang gak ada perang, gak akan ketemu kalian. Mesti ono perang terus. Itu urusan warisan DNA juga. Kalau gak ada perang ya tiba-tiba gegeran karepe dhewe. Mesir itu kan ini, daerah Timur Tengah Mesir itu kan gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan. Sudah lama ya kita gak perang, terus gegeran sak kancane dhewe. Jadi Mesir rusuh sekarang. Suriah juga begitu. Jadi ada, harus kalau ingin membersihkan itu ya dibangun anunya, karakter building sejak awal untuk anak-anak kecil itu, dijauhkan dari perang. Tapi selama tidak ada upaya itu ya masih berat. Nah kayak kita juga, kalau saingan sama barat harus kenal dirimu sendiri. Barat jelas agresif, mengembangkan epistemologi yang agresif, mereka jaya. Gak kayak kita. Terus dari agresif ini melahirkan pragmatisme. Yang kedua, emotif. Kenapa sih orang berpikir pragmatis? Mengejar kepuasan. Mikir itu kan jelimet, ruwet, prosesnya panjang. Kalau hasilnya, akibatnya sesuai dengan yang diinginkan, kan puas. Tidak ada orang kan yang proses saja. Enggak ada orang kan yang cara berpikirnya enggak, saya enggak mikir nanti jadi apa Pak. Enggak, mesti dia punya target. Dan kalau target itu terpenuhi, dia kan puas. Maka orang berpikir pragmatisme dengan asumsi emotif, sebenarnya dia ngejar kepuasan. Dan kepuasan dalam pengetahuan, kalau ilmunya terbukti secara nyata bisa dipraktikkan dan bisa membawa manfaat. Maka asumsi kedua, asumsi emotif. Kalau begitu berarti tidak ada yang ikhlas ya Pak di pragmatisme. Ya tidak apa-apa. Wong kita juga diam-diam apa ya pernah ikhlas. Ya kan, saya beribadah ini biar masuk surga Pak, biar ya kan, biar selalu ada pamrihnya. Barang siapa sholat jamaah maka dia pahalanya 27 derajat. Nah itu Pak, derajat itu yang saya cari. Entah itu derajat Fahrenheit atau Celsius. Oke, emotif, cari kepuasan. Yang ketiga, kebebasan. Proses yang tidak menghiraukan hasil itu biasanya dari orang yang tidak bebas. Ngapain kamu belajar-belajar itu buat apa sih? Disuruh dosennya Pak. Nah itu biasanya kamu tanpa target sudah. Kalau sudah kayak gitu, kamu gak tahu kenapa. Kok kamu ngapalin? Zaman dulu saya pernah apal Alfiah 500 bed, tapi gak tahu buat apa apal Alfiah itu. Kenapa? Karena memang disuruh ustadznya. Berawal dari gak bebas. Ada teman saya yang apal dari depan ke belakang, terus bednya dibalik dari bed terakhir sampai bed pertama itu bisa. Tapi terus ya tinggu apa? Gak tahu juga dia buat apa. Kenapa? Karena itu berawal dari tidak bebas. Orang yang tidak peduli hasil itu biasanya karena dia gak bebas. Anak kecil itu disebut tidak bebas kenapa? Karena apapun yang dia lakukan dia gak ngerti. Kebaikan untuk dirinya apa, kemudaratan untuk dirinya apa, pokoknya manut aja di perintah orang. Yang kayak gini gak bisa pragmatis. Untuk bisa pragmatis, asumsinya harus bebas. Makanya ngaji ini bisa pragmatis. Tapi kuliah susah pragmatis, karena kalian mungkin diatur. harus gini, harus gitu, kurikulumnya ini, gak boleh pakai sepatu, gak boleh pakai sandal, gak boleh pakai... Nah, kan gitu, ada banyak aturan, sehingga kalian gak bebas. Ketika gak bebas, biasanya susah untuk mengejar hasil sesuai keinginan kalian. Kalau tidak ada kebebasan, maka emotif gak akan ada, agresif apalagi. Selain itu humanis, dengan kita mengejar hasil, maka asumsinya dibalik humanisme radikal. Jadi bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi manusia yang jadi aktor, manusia yang bikin lingkungan sesuai dengan dirinya. Kita kan ngejar hasil, ngejar sesuai keinginan kita. Berarti alam semesta kita modifikasi biar pas dengan keinginan kita. Dalam bentuk radikal itu jadinya yang kuat yang akan menang. Tapi yo, itu logika yang berkembang, khususnya di Amerika, melahirkan pragmatisme. Jadi diasumsikan di awal lewat humanisme radikal. Jadi bukan lingkungan, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi lingkungan yang menyesuaikan diri dengan manusia. Berhubung kita ingin belajar filsafat, tidak peduli lah, di masjid juga tidak apa-apa. Tapi jarang lo ada masjid, ah tidak apa-apa, dibikin aja bisa, apa susahnya sih. Nah itu berarti kita aktornya. Ini humanisme agak radikal. Tidak apa-apa. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima kreatif. Pragmatisme berarti manusia itu makers. Tak tulis maker aja, enggak ada trouble-nya. Ya kan, biasanya ya kadang-kadang kalau dampaknya negatif, manusia itu troublemaker. Jadi dia yang menciptakan realitas. Itu yang kalau dalam bahasanya Iqbal kan, saingannya Tuhan itu hanya manusia. Kalau di puisinya Iqbal kan gitu, Allah menciptakan cahaya dan manusia menciptakan lampu. Allah menciptakan bumi, manusia menciptakan rumah. Nah, pokoknya yang bisa nyaingi Tuhan cuma manusia. Memang konstruksinya dibikin seperti itu. Kita dikasih akal, dikasih untuk bisa kreatif. Ya, makers. Kecuali orang-orang yang tidak mau kreatif. Kalau tidak mau kreatif itu bukan makers, tapi males. Jadi orang-orang males. Saya selalu bilang, orang pinter, orang bodoh itu tidak ada. Yang ada orang malas. Jadi jangan merasa ibuku kok rendah ya berarti aku bodoh. Tidak, karena kamu malas saja, usahanya kurang. Sementara temanmu yang ibunya tinggi, usahanya lebih kuat. Yang terakhir instrumentalis. Pragmatisme menjadikan semua yang di luar dirinya adalah alat untuk kepentingannya. Instrumentalisme ini nanti dari filosof ketiga dari pragmatisme, yaitu John Dewey. Jadi instrumentalisme, segalanya hanya jadi instrumen untuk tujuan-tujuannya manusia. Itu instrumentalis. Makanya pragmatisme sering juga disebut filsafat instrumentalisme. Oke. Nah, ini ide pokok yang kontroversial dari pragmatisme. Dari pragmatisme inilah nanti lahir ide pluralisme. Dari sini lahir kesadaran relativisme, kontekstualisme. Jadi katanya William James, truth happens to an idea. Jadi selama ini kan kita menganggap benar salah itu sesuatu yang given, yang mutlak, yang sudah ada pada diri sesuatu. Misalnya teh ini panas, kemudian apalagi hawanya sumuk, itu kan kebenaran-kebenaran. Kalian menyebutnya kebenaran korespondensi. Tapi kalau bagi William James, tidak ada kebenaran seperti itu. Tidak ada, benar itu tidak ada. Yang ada menjadi benar. Sekarang hawanya tidak enak ya. Itu kan kebenaran mungkin. Sekarang di sini, saat ini, dalam situasi ini, menurut aku. Tapi menurut kalian mungkin beda. Hari ini hari yang sial sekali. Loh, bagi kamu, bagi aku hari ini tuh hari yang menyenangkan. Tidak ada kebenaran. Yang ada menjadi benar. Teh ini kok panas banget ya. Itu menurut aku. Panasnya teh ini bukan kebenaran, tapi menjadi benar bagiku. Saat ini, sekarang, hari ini. Aku lihat wajahmu itu pengin mukul, pengin malu. Ha, itu loh. Loh itu kan mungkin kebenaran, cuma kebenaran bagiku saat ini aku sedang jengkel luar biasa, cuma ndak wani bales wanine ning kowe. Nah, itu menjadi benar. Agama nanti juga seperti ini. Ndak ada kebenaran yang mandek, yang diam, statis, mutlak. Dia selalu bergerak. Menjadi benar menurut aku, menjadi benar menurut dia. Al-Qur'annya bisa sama, tapi begitu dibaca Imam Asy'ari, begitu dibaca Imam Syafi'i, begitu dibaca Imam Hanafi, melahirkan kebenaran-kebenaran yang sangat variatif. Kenapa? Karena benar yang diem itu tidak ada. Yang ada selalu menjadi benar. Jadi truth happens to an idea. Idenya Syafi'i benar menurutku, tapi tidak benar menurut orang yang mazhabnya Hanafi. Jadi truth happen to an idea. Jangan percaya dengan kebenaran yang statis, dilembagakan, yang diabsolutkan. Jangankan itu, Tuhan aja kan di kepala kita bisa macam-macam loh. Allah versiku dengan Allah versimu, penangkapanmu tentang Allah, penangkapanku tentang Allah bisa beda-beda. Ya mungkin yang karena kamu belajar syariah, belajarnya fikih, terus Allah itu bagi kamu lebih dominan sifat hakimnya, adilnya. Pokoknya ngukur, kalau kamu sholatnya enggak benar, besok tak sate di neraka. Kalau kamu sholat, ya kamu jadi Allah jadi tukang sate. Nah akhirnya Allah jadi tukang pukul, Allah jadi tukang bakar-bakar, kan gitu. Di persepsimu, jadi bayanganmu Allah itu ada di atas sana, terus mendeleng ke bawah, lihat kamu, ayo-ayo maksiat kamu, ayo-ayo, kan gitu. Allah itu selalu gitu terus. Tapi mungkin karena kamu belajar yang lain, mungkin kamu filsafat atau anu, yang Allah itu yang dominan bukan hakimnya, Pak, tapi Rahman Rahim. Allah itu sayang pada kita. Nah, jadi kalau lihat kamu maksiat, lulu maksiat anjir. Nah, Allah senyum-senyum lihat kamu. Mbok, jangan maksiat toh. Maksiat. Ah, gitu. Persepsinya Allah yang ada di kepalamu dan kepalaku bisa beda. Loh, Allahnya sama, cuma dia menjadi benar menurutmu dan menjadi benar menurutku bisa beda. Jadi yang satu Allah adil sekali, yang satu Allah penyayang. Jadi yang satu lurus, enggak berani belok-belok, yang satu sakuar PDW. Nah, itu kenapa persepsinya tentang Allah beda-beda. Yang satu ngukur kan, takbir aja diukur. Ini tangannya sampai pundak apa sampai bawah telinga ya. Ini kalau ini kan ada yang gini, Allah, ada yang wah, ada yang angin itu aja. Ada yang enggak pakai gini-gini, selesai, beres. Nah, kenapa? Kebenarannya beda-beda. Oke. Yang nuting ada kan, ada yang gini, ada yang biasa, ada yang goyang-goyang, ada yang that's. Bagi kamu benar yang goyang-goyang, ada yang enggak, Pak. Gini mantep, Pak. Ada yang bilang, "Ah, kan yo wis monggo lah wong." Ya kan? Ada yang belum apa-apa sudah gini, ada yang lemes, ada yang ya. Oke. Jadi truth happen to an idea. Ya itulah, itu indahnya beragama kan gitu. Sekarang orang mudah marah sih. Kalau ada yang gini-gini zaman kecil itu dibikin guyonan. Jadi marah. Kalau saya dulu habis gini terus temanku sebelahnya, ah menang aku gitu. Kecil itu seru. Cerita hantu-hantu juga kan zaman kecil. Zaman dulu ada hantu. Bentuknya jari ini, jari-jari sepotong. Kalau lagi malam-malam di musola ada jari jalan cit. Orang satu musola takut semua sama hantu itu. Didoain gak nyingkir, dibacain Yasin gak nyingkir. Akhirnya ada anak kecil yang bisa menyingkirkan hantu jari itu. Begitu hantunya muncul dikasih, menang aku, terus hilang hantunya. Oke, okay. Ya itu cerita dari musola itu kan gitu waktu kecil dulu. Sekarang nggak ada ya anak tidur di musola. Kalau saya masuk dulu maghrib sudah di musola, nanti ngaji sampai isya, nanti macam-macam sampai malam tidur di situ. Kalau subuh disempeti sama pak kaum itu suruh, ay subuh kan itu romantisme masa lalu. Kalau sekarang kan nggak. Kalian di masjid pun ya nongkrongnya di luar. Kalau di dalam ya paling sama takmirnya sampai dikunci kan. Ya, epistemologinya berbeda. Oke, okay. Nah, jadi menjadi benar. Ya banyaklah contohnya. Rokok itu tidak benar bagiku, tapi mungkin benar bagimu. Bagiku merusak kesehatan, mungkin bagimu justru mendukung kesehatanmu. Itu kan, kalau saya enggak ngerokok pak, pening pak, itu hal kan beda. Saya mampu rokok pening, kan beda gitu. Jadi ya, maka yang enggak ngerokok ya pahamilah epistemologinya orang ngerokok. Cuma yang ngerokok ya pahamilah epistemologinya orang yang enggak ngerokok. Itu namanya integrasi, interkoneksi. Oke, terus jadi implikasinya apa? Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran umum, tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu selalu plural, sesuai pengalaman masing-masing orang. Lembaganya bisa sama, ADART-nya bisa sama, tapi pemahaman tentang kebenaran lembaga dan ADART itu setiap kepala pasti beda-beda. Tradisionalisme itu bisa kamu sebut kolot, tapi juga bisa kamu sebut romantis. Ya kan? Modern itu bisa kamu sebut maju, tapi juga bisa kamu sebut kering. Tergantung menyebutnya. Postmodern itu bisa kamu sebut menghargai lokal, bisa kamu sebut relatif tidak pasti. Lo macam-macam, tinggal kamu melihatnya. Plural. Islam itu ada yang bilang Islam itu destruktif sifatnya, orang yang enggak suka Islam, ada yang bilang lo Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Jadi kalau ada polisi kok kamu kena tilang, kan pak saya Islam pak, saya cinta damai pak. Damai aja lah pak, berapa pak? 50 apa kan gitu. Islam itu cinta damai. Nah, terus ada teorinya lagi. Ya, kenapa sih kok William James mengeluarkan ide kebenaran yang plural? Karena dia melihat dalam tradisi filsafat sebelumnya kebenaran ini jadi rebutan, baik oleh kelompok yang tough minded dan tender minded. Yang tough minded ya pendekatannya empiris, yang tender minded pendekatannya yang rasional. Rasionalisme, empirisme ini debat mesti gak ada akhirnya. Yang satu bilang hidup itu harus idealis. Idealis apa gunanya? Hidup itu yang harus realistis, faktual, empiris. Idealis saja ya rusak. Nah, dari inspirasi ada debat antara kelompok tough minded dan tender minded ini terus lahir ide pragmatisme. Kalau dilihat-lihat yang rasional ya benar, yang empiris ya benar. Yang paling benar yang mana? Kan kamu bingung. Coba ya kamu jelajahi, kita ngaji sudah 50 kali lebih ini kan. Di setiap tokoh, di setiap isu yang kita angkat kan kuabe kok kelihatannya benar ya. Minggu lalu ya benar, dulu ya benar. Rousseau ya benar, Thomas Hobbes ya benar. Kemarin Freud ya benar juga. Darwin kok ya kata ya kok benar kabeh ya. Itu yang dilihat oleh William James. Loh, memang semua benar sesuai perspektif dan dasarnya sendiri-sendiri. Enggak ada kebenaran yang tunggal. Kebenaran selalu sifatnya perspektif kontekstual. Bahkan dalam dirimu sendiri kan kebenaran itu selalu berkembang. Dia enggak statis. Yang benar dulu sama benar sekarang kan beda. Mungkin dulu kamu dari tradisi Misalnya kamu dari NU di kampung itu subuh mesti kunut. Kalau enggak kunut merasa berdosa. Nah, sekarang kamu tambah pintar. Sekarang mau kunut aja kadang-kadang. Kalau dulu enggak kunutnya karena lupa, sekarang sengaja lupa kadang-kadang. Mau kunut kesuwen selak ngantuk. Langsung aja lah, wong ya sunnah aja kan. Ada pergeseran kan caramu membaca agama. Dulu tahajud rajin, sekarang enggak. Tahajud terus-terusan juga ngapain, Pak? Yang penting hati kita selalu nyambung pada Allah. Itu alasanmu, Dok. Nah, itu ada perkembangan tentang ide kebenaran. Jadi enggak, kebenaran itu selalu plural. Dan ini nanti yang diwarisi oleh orang-orang posmu. Ini nanti yang menginspirasi lahirnya tradisi besar yang baru di dunia barat. Yang diawali dari berpikir yang pragmatis. Oke. Nah, ini kriteria kebenaran. Ini sebenarnya ngambilnya dari Varieties of Religious Thought. Kalau kebenaran itu plural, terus jenisnya apa saja? Yang pertama adalah jenis immediate luminousness, kebenaran langsung. Kebenaran langsung itu cirinya gampang. Begitu ada orang menjelaskan terus kamu manduk-manduk, wah itu dia, itu kebenaran sudah. Jadi gak susah-susah, simple. Pokoknya responnya selalu gitu. Responnya manduk-manduk terus, wah ini dia yang tak cari-cari. Itulah immediate luminousness. Kamu gak mikir itu, gak pakai mikir panjang, langsung klop aja sama dirimu. Itu immediate luminousness. Yo, contohnya banyak. Kamu gak harus tak sebut satu-satu. Tiap hari kan kamu sering manduk-manduk sama, itu dia. Bukan manduk-manduk karena ngantuk apa karena anu lo ya. Kalau ada dosenmu ngomong, ini dia. Kalau di barat menyebutnya eureka moment. Momen apa? Momen aha, momen eureka itu kan kata-katanya Archimedes waktu menemukan hukum Archimedes itu. Jadi waktu itu sebenarnya dia mau mandi. Baknya sudah dikasih air penuh, terus dia nyemplung di situ dan ngluber. Dan jumlah air keluar dengan jumlah berat tubuhnya seimbang, terus dia, ini dia, ketemulah hukum Archimedes. Sama kayak Newton waktu lihat apel jatuh, ini dia apel jatuh. Sama kayak kamu kalau lihat ada cewek pakai rok mini, ini dia, gak tahu ini dia apa. Itu momen kebenaran itu sebenarnya. Jadi immediate luminousness. Ya enggak tahu saya, kamu menemukan kebenaran apa itu waktu lihat ada orang lewat pakai rok mini, tapi itu sebenarnya momen kebenaran. Ada pemahaman langsung yang tiba-tiba muncul dalam dirimu. Kalau yang kedua, pikiran. Kebenaran pikiran, ya philosophical reasonableness. Jadi yaitu sesuai enggak dengan akal kita, itu aja. Itu semua filsafat, semua ilmu itu philosophical reasonableness, jenis kebenaran kedua. Parameternya tetap sama, pragmatis apa enggak. Kemudian yang ketiga, jenis kebenaran yang sifatnya morally helpful, kebenaran moral. Jadi parameternya apakah kebenaran moral itu bikin kita lebih manusiawi apa enggak. Kalau enggak berarti sebenarnya itu tidak bermoral. Saya, Pak, ingin menegakkan moralitas Islam. Caranya dengan mukuli semua yang tidak Islam. Itu tidak morally helpful berarti. Justru kebalikannya, tidak bermoral. Pinginnya bermoral, hasilnya sebenarnya malah tidak bermoral. Saya ingin agar semua yang tidak sunat harus dipaksa biar sunat misalnya, karena sunat ini manfaatnya banyak. Menyuruh yang bermanfaat tapi dengan cara yang tidak bermanfaat, dengan cara yang tidak manusiawi, justru hasilnya tidak morally helpful, tidak positif, justru tidak bermoral, ya kan? Jadi membantu orang lain dengan cara menyakiti orang lain itu tidak bermoral juga. Makanya Quran bilang kata-kata yang baik, maaf itu lebih baik daripada pemberian yang sambil caci maki. Jadi pemberian yang pakai caci maki itu kan tidak manusiawi, menyakiti yang dikasih. Nah, oke, tiga kriteria kebenaran. Jadi ada kebenaran langsung, kebenaran rasional, dan kebenaran moral. Kalau moral harus bikin kita manusiawi secara pragmatis. Kalau rasional berarti dia harus praksisnya masuk akal. Kalau yang immediate luminousnya, yes it's right, itu biasanya otomatis sudah praktikal, otomatis sudah influential dalam hidup kita. Itu tiga kriteria kebenaran. Nah, kenapa sih kok William James sampai menyimpulkan mode kebenaran yang paling unggul itu pragmatis? Karena memang itulah cara kita menanggapi hidup. Jadi ada proses perkembangan kebenaran. Proses pertama itu adalah dirimu sendiri. Coba ya, kenapa kok sampai pragmatis menyimpulkan? Kita hidup ini kan membawa banyak sekali ide. Kamu tiap hari dicekoki oleh dosenmu ilmu sejak kecil, gurumu apa, PAUD, TK, SD, SMA. Itu kan kamu diajari banyak sekali, belum nasihat dari kiaimu, dari ustadmu, dari orang tuamu. Ini kan materi banyak sekali. Cuma begitu kamu hidup beneran, terjun ke dunia nyata, kamu akan berhadapan dengan tiga hal. Yang pertama, pengalaman baru yang membuat tegang. Tegang itu bukan, jangan pikiran aneh-aneh. Tegang itu berarti ada tension, nantang dengan wawasanmu yang lama. Jadi misalnya wawasanmu yang lama bilang bahwa barang siapa yang suka ngalah, maka hidupnya akan mulia, dia akan bahagia, misalnya. Tapi begitu lihat pengalaman, ini ada orang yang ngalah terus, kualah terus, ternyata malahan hidupnya malah sumpek. Dia diinjak-injak, ditindas. Oh, ini kan ada ketegangan. Kamu dulu diajari waktu kecil bahwa Islam itu agama yang cinta damai, tidak suka tawuran. Hari ini kamu mengalami, lihat fakta, ada orang Islam yang senengane tawuran. Itu kan ketegangan sudah pikiranmu. Aduh, kamu galau sekarang kan. Islam sing bener ki sing dio janjane. Kamu tanya sudah. Ternyata informasi lamamu tidak berdaya. Kamu mau ngeyel, tidak ada, Islam mesti cinta damai. Kalau ada yang kayak gitu, yang keras-keras, itu bukan Islam. Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu. Mereka ngakunya Islam. Mereka bahkan merasa masuk surga duluan. Nah, itu kan ada pengalaman baru yang nantang wawasan lamamu. Atau yang kedua, kamu ketemu orang yang pandangannya kebalikannya dengan pandanganmu atau berbeda, dan dia juga bisa hidup bahkan lebih enak dari kamu, bahkan lebih nyaman dari kamu. Itu kan tantangan. Mungkin kamu lihat orang, kamu dikasih tahu dulu waktu orang hidup harus beragama. Kalau orang yang tidak beragama itu mesti hidupnya rusak, kacau. Begitu kamu jalan-jalan ke luar negeri, loh, banyak orang ateis malah kaya raya. Istrinya cantik-cantik lagi, duitnya banyak. Sementara kamu yang Islam, yang kerja keras, puasa Senin Kemis, sholat malam, aduh, hidupmu kembang kempis. Istri juga seenaknya, sing penting ono sing gelem. Karena kan kalau dalam bahasa Jawa napa, syaratipun tiang nikah niku namung kalih sinten. Jadi karena ada yang mau, ya cuma itu. Sementara orang yang ateis, enggak duwe Gusti Allah, enggak kenal Tuhan, hidupnya sakarepe dhewe enak. Terus kamu dihapusi sama Kiai Munda itu. Itu dilulu sama Allah itu. Dianu, dan kamu kok berat ya menangkap kayak gini ya, aku yang susah ini, Gusti Allah cuek padaku apa gimana, wong aku sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sholat. Nah, berat. Tantangan kan ini bagi kamu. Enaknya gimana ini? Masa Gusti Allah cuek padaku? Apa susahnya sih aku dibikin seneng di sini? Apa Allah enggak bisa bikin itu? Tega sekali Allah padaku. Kan gitu kamu tanyanya. Ada ketegangan lagi. Atau ada keinginan baru. Yang ini kalau pakai perspektif lamamu enggak nyambung. Yo, sejak dulu sih ustadku ngelarang pacaran itu haram. Tapi kalau sudah jatuh cinta kayak gini gimana ditahan? Kalau ditahan terus sakitnya di situ nanti. Yo kamu urusanmu kan yo di situ, maksud aku kan wis urusane beres. Ya kan? Ini kan tantangan berat ini. Katanya enggak boleh tapi ini enggak bisa tidur aku Pak siang malam. Wah, tantangan. Banyak sebenarnya kan yang gini-gini. Ada yang nantang persepsimu, nantang gaya hidupmu, nantang wah. Terus muncul keinginanmu yang baru. Nah, ada dilema batin. Ini yang lama dipertahankan enggak ya enaknya? Step 2. Kamu refleksi, refleksi. Nah, biasanya terjadi adaptasi-adaptasi. Adaptasi itu misalnya sebenarnya pacaran itu enggak apa-apa kok Pak, asal masih berada dalam koridor ajaran Islam. Wah, itu kan gayamu kan terus gitu. Pokoknya asal Islami enggak apa-apa kok Pak. Sebenarnya nyari justifikasi-justifikasi. Itu janjinya kamu, pikiran lamamu masih enggak mau kamu lepas. Sementara yang baru enggak bisa kamu cuekin. Terus kamu bikin adaptasi-adaptasi. Sebenarnya Islam itu tetap bagus ya Pak, hanya oknumnya saja Pak yang jelek. Nah, kan adaptasi-adaptasi. Tapi nanti setelah adaptasi selesai, akhirnya sebenarnya yang lama akan kamu tinggal. Kamu ambil yang baru, yang biasanya yang baru ini yang paling pragmatis, yang paling kamu butuhkan, yang paling kamu inginkan untuk berhasil. Itu yang terjadi biasanya. Dari banyak ide lama, sekarang kamu cermati dirimu sendiri ya, sejak dulu di kampung, mungkin dulu dari pesantren. Yang hari ini ide-ide yang masih kamu percaya sebenarnya ide yang masih pragmatis, masih relevan. Yang tidak relevan itu biasanya sudah banyak kamu buang. Dulu mungkin kamu, saya anti TV Pak, anti internet Pak, banyak penyalahgunaan internet banyak. Tapi lama-lama sudah geser sudah. Apalagi lihat video-video gambar kayak gitu, tidak Pak. Begitu lihat pertama, ah kalau cuma sekali tidak apa-apa, saya bisa tobat Pak. Pulang ke kamar, pengen nonton nih, orang apa-apa lah. Oh tidak apa-apa, dosa kecil. Sudah lagi dosa kecil. Lama-lama kan kamu ganti dalil sudah. Lihat kayak gini ini tidak apa-apa. Ini kan ibrotan liulil absor Pak. Ah wis, ganti sudah teorinya sekarang. Dulu enggak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa? Yang lebih pragmatis yang kamu ambil, yang lebih sesuai untuk kepentinganmu. Dan itu yang terjadi dengan progres ide dalam hidup kita. Sedangkan kamu cermati sendiri nanti malam dipikir-pikir, kamu masih percaya apa, sudah enggak percaya apa. Yang dulu kamu anggap benar sekarang kamu cuekin. Yang dulu kamu anggap benar sekarang kamu enggak peduli lagi. Nah, itu mungkin sangat banyak. Karena memang lu bukan salahmu, ini proses manusiawi. Kenapa? Kamu berhadapan dengan pengalaman baru, kamu ketemu orang baru, kamu punya cita-cita, keinginan yang baru. Begitu masuk Jogja, wah aku punya cita-cita nulis buku Pak. Nah, terus ngajinya jadi kurang, tahajudnya jadi kurang karena pengen nulis buku. Cuma akhirnya bukunya gak jadi, ya tahajudnya tetap kurang. Tapi ya gak apa-apa, karena memang wawasan kita berubah-ubah terus. Tinggal kita manajemennya yang bagus. Oke. Nah, terus mengujinya gimana? Ujian pragmatis itu seperti apa sih? Ujiannya dua. Ada prospektif, ada retrospektif. Oke ya. Prospektif itu benar salahnya pikiran itu dilihat dalam kenyataan. Jadi bisa diambil tindakan enggak? Bisa ada realitasnya enggak? Itu namanya prospektif. Kalau retrospektif itu kenyataannya tadi relevan enggak dengan pemikirannya? Kalau bahasa agama mungkin manfaat enggak? Sesuai enggak dengan yang diharapkan? Itu retrospektif. Jadi pikiranmu prospektif kalau bisa dijalankan, dan retrospektif kalau jalan itu mencapai hasil yang diinginkan. Saya ingin kaya, Pak, maka saya melakukan usaha, saya bikin bisnis. Ketika kamu melakukan bisnis, berarti idemu itu prospektif, bisa dijalankan. Nah, kamu jadi kaya beneran apa enggak? Kalau jadi kaya beneran, maka retrospektif. Kalau enggak bisa, berarti tidak retrospektif, meskipun tetap prospektif. Makanya kalau ada MLM kamu didekati, itu kan biasanya terus disebut di prospek. Nah, jadi memang levelnya baru sampai prospektif. Idenya bisa dijalankan, tapi apakah dengan jalan itu kamu jadi kaya, itu enggak ada, enggak berani dia jamin. Ide itu masuk akal, bisa dijalankan, cuma apakah nanti nyampe ke level retrospektif, enggak bisa jaminan. Jadi kalau ada temanmu mau prospek kamu MLM, kamu tanya dulu, ini prospektif atau retrospektif? Nah, kalau enggak bisa jawab, ngaji dulu filsafat. Nah, ngono. Itu kan MLM kan banyak itu. Oke. Jadi itu, ya kalau bahasanya William James, it is useful because it is true, atau it is true because it is useful. Kalau yang prospektif itu useful because it is true. Kalau retrospektif itu true because it is useful. Wis pikiran dhewe ning kamar kok tuwa itu. Bener karena benar, apa benar karena useful, berguna. Jadi dia berguna maka benar, apa benar maka berguna. Kalau William James dua-duanya, dua-duanya itulah pragmatisme. Oke, okay. Nah ini teori yang paling dikenal dari William James, namanya the will to believe. Kalau Nietzsche kan will to power. Untuk hidup kita butuh will to believe, kemauan untuk percaya. Kalau kita tidak mau percaya apapun, kita tidak akan bisa hidup. Kamu percaya enggak kalau kamu loncat dari lantai tiganya amplas itu masih hidup? Oh, enggak percaya, Pak. Wis ora iso urip kowe mesti. Tiba-tiba kamu loncat aja wong kamu enggak percaya kalau loncat itu bisa mati. Ya kan? Kamu percaya enggak kalau apa gitu? Orang harus percaya. Saya percaya, Pak, kalau pakai jaket badanku bisa anget. Makanya kalau dingin terus kamu pakai jaket. Itu kan karena kamu percaya. Maka orang harus will to believe. Karena dengan percaya kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu enggak percaya apapun, enggak bisa kamu melakukan sesuatu. Apa kamu percaya dengan makan itu laparmu hilang? Percaya, Pak. Kan gitu. Saya percaya, Pak, dengan makan. Kalau enggak percaya kan kamu akhirnya enggak makan. Jadi orang sebenarnya hidup itu tidak berdasarkan rasio. Rasio itu datangnya belakangan. Yang pertama datang justru belief. Apa saja yang kamu percayai? Dalam banyak hal, enggak cuma dalam agama. Karena percaya dengan keroan, maka kamu keroan kalau masuk angin. Ada yang enggak percaya dengan keroan. Ada yang enggak suka keroan di sini. Cobalah. Loh, saya suruh cobalah karena ini pragmatisme. Kalau tak jelaskan enaknya keroan, enggak nyambung, keroan aja. Kamu harus will to believe. Kalau kamu enggak percaya kan enggak akan keroan, tapi begitu kamu percaya kamu akan keroan. Teori gravitasi misalnya, itu kan teorinya Newton, dan kamu percaya saja kan dengan Newton. Apa kamu melakukan penelitian sendiri kayak Newton? Kan enggak. Iya, Pak, saya percaya. Will to believe. Jadi nyawanya hidupmu ada pada will to believe. Oke. Jadi kenapa? Karena kita harus melakukan sesuatu. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak percaya apapun. Kalau kamu gak percaya bahwa berkeluarga itu bermanfaat, ya kamu tidak akan dapat apa-apa. Dan kamu mungkin enggak nikah. Wong kamu enggak percaya. Saya enggak percaya perempuan, Pak. Tapi bolak-balik nyari pacar. Ayo. Itu berarti tidak koheren. Kalau enggak percaya perempuan, ya jangan nyari pacar. Itu berarti kamu percaya perempuan bisa bikin kamu senang. Lawan jenis bisa bikin kamu bahagia. Kalau bilang tidak percaya tapi masih nyari pacar terus, yuk. Itu apa, kalau di tempat saya namanya kayak bambu diinjek. Prek. Iya, saya dapat istilah baru kemarin dari kampung kan gitu. Lagi ngomong ngasih-ngasih, alah, koyok pring diidak. Apa pring diidak? Prek gitu. Oke. Jadi will to believe. Ada keinginan untuk percaya. Kalau enggak ada will to believe, kita enggak bisa hidup. Termasuk agama. Nah, dari sinilah lahir filsafat agama yang jadi fokus utama pragmatismenya William James. Pendidikan, yalah, intinya sama sebenarnya. Pendidikan dia harus punya fungsi pragmatis. Ilmu pengetahuan juga harus pragmatis. Ide, value itu harus pragmatis. Tidak ada gunanya kamu belajar ndaki-ndaki tapi tidak relevan sama hidupmu yang nyata. Tidak relevan sama keseharianmu. Makanya pikiran-pikiran filsafat yang lama itu relevan pada zamannya, tapi dia tidak selalu relevan pada hari ini. Boleh kamu pelajari, tapi kontekstualkan dengan hidupmu hari ini. Kalau tidak gitu, dia jadi museum. Museum itu barang bagus-bagus, indah-indah, tapi hanya untuk dilihat. Nah, itu Al-Quran itu kan juga kan sekarang sering jadi museum. Kalau di kamarmu Quran itu mungkin sudah beletukan, enggak karu-karuan, karena jarang dibuka. Nah, dia jadi barang museum. Dia enggak pragmatis. Dia kan petunjuk itu kan. Hudan, tibyan, furqan. Ini fungsi-fungsi pragmatisnya Al-Quran. Kalau dia enggak bisa jadi petunjuk, enggak bisa jadi obat, enggak bisa jadi tibyan, furqan bagi kita, ya berarti dia misfungsi. Allah sudah capek-capek menurunkan wahyu, Nabi capek-capek menyampaikan, kamu cuekin. Nah, pendidikan, ilmu pengetahuan itu harus pragmatis. Harus ada bukti nyatanya, harus ada praksisnya. Oke. Nah, Tuhan juga ya, menurut William James, boleh kamu percaya Tuhan, bahkan mungkin lebih baik kamu percaya Tuhan. Cuma konsisten gitu. Kalau kamu percaya Tuhan, ya praksis hidupmu harus menunjukkan kamu seorang yang percaya Tuhan. Kan banyak kan di antara kita yang gaya hidupnya kayak enggak ada Tuhan aja. Kalau kamu percaya ada Tuhan, ya bergayalah Tuhan memang ada. Yo, ada Tuhan itu berarti yo termasuk enggak gampang putus asa, enggak gampang galau. Kalau lagi seneng enggak sombong, itu kan menunjukkan bahwa kita memang punya Tuhan. Orang sombong itu kan menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa berjasa, merasa besar sendiri tanpa andilnya Tuhan. Nah, seorang yang percaya Tuhan, gayanya harus, praksisnya harus menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Seorang muslim, praksisnya juga harus menunjukkan bahwa dia muslim. Kalau enggak gitu berarti agamamu enggak ada gunanya. Dia enggak pragmatis. Oke, jadi kenapa secara pragmatisme doktrin agama itu benar? Jika perbuatan para pengikutnya sesuai doktrin tersebut dan terarah pada satu kesuksesan sesuai maunya agama. Misalnya Nabi bilang, tujuan agama adalah liutamima makarimal akhlak. Itulah misiku diutus ke dunia ini. Berarti apa? Misinya Nabi sukses secara pragmatis kalau umat Islam itu akhlaknya mulia. Kan gitu. Ciri paling gampang. Kalau tidak berarti Nabi dalam tanda petik misinya belum benar secara pragmatis, belum ketemu hasilnya, belum punya cash value, belum ada nilai gunanya. Agama lebih banyak dijadikan alat gegeran daripada alat akhlak mulia. Itu Tuhan pragmatis. Oke, coba kita lihat. Ini konsep yang paling terkenal dari William James, agama pragmatis, pragmatic religion. Kita lihat ya, cara berpikirnya William James. Ini tak urut kayak logika. Jadi yang pertama gini, diawali dari keraguan kayak filsafat. Agama itu bagi James hipotesis. Kenapa hipotesis? Perlu dibuktikan benar salahnya. Karena sampai detik ini belum ada bukti empiris faktual agama, maka agama dalam dirinya sendiri dia tetap hipotesis. Cuma kita lihat nanti secara pragmatis. Jadi agama itu tidak jelas benar salahnya, dia hipotesis, berarti tidak ada bukti kuat yang menunjukkan benar salahnya. Cuma katanya William James, meskipun tidak ada buktinya, menurutku lebih baik agama itu benar. Kenapa? Karena agama menjanjikan kepuasan, kebahagiaan tertinggi yang tanpa batas, bahkan abadi. Kalau agama benar, kita dapat dua hal yang luar biasa, kepuasan dan kebahagiaan. Itu kan enak. Jadi meskipun agama itu hipotesis, susah dibuktikan benar salahnya, tapi aku pinginnya hipotesis ini benar. Nah, kalau agama benar, aku tenang, aku lebih tenang, dan aku bahagia. Tapi kalau agama ternyata keliru, aku kan jadi galau. Wong selama ini aku percaya agama itu benar, maka aku lebih suka agama itu benar, karena secara jiwa nih dia lebih pragmatis, lebih bermanfaat untuk jiwaku. Oleh karena itu, demi kedamaian jiwaku, demi kebahagiaanku, maka hipotesis agama itu harus kusimpulkan benar dan akan kuanggap benar. Kenapa? Karena secara pragmatis kalau agama itu benar, menguntungkanku. Aku akan puas, aku akan bahagia. Jadi ini membuktikan agama secara pragmatis. Kok ternyata tidak puas dan tidak bahagia, ya berarti agama tidak benar. Tapi aku pinginnya tetap benar. Jadi itu beragama secara pragmatis. Oke. Nah, ini yang penting. Ini tahapan-tahapan agama pragmatis. Ini diambil dari Varietis. Orang beragama itu kan percaya pada Tuhan. Dengan percaya pada Tuhan, dia akan masuk ke step kedua, damai, batinnya tenang. Hidup ngapain ngoyo, hidup ngapain galau, hidup wong ada Tuhan, batinnya tenang. Kalau sudah tenang, biasanya dia bisa pasrah, ndak kemerungsung, ndak pokoknya sudahlah, pasrahkan aja semua pada Allah. Dengan memasrahkan semua pada Allah, dia akan merasa bahagia. Dia akan merasa bebas. Bebas itu dalam arti freedom from, bukan freedom for. Bebas dalam arti bebas dari dunia, keterikatan dengan materi, bebas kan itu. Kalau aku sudah bebas, maka hidupku hanya tinggal hidup bersama Tuhan, berlandaskan cinta dan harmoni. Kalau sudah nyampe ke level kelima itu, berarti sudah matang keberagamaan kita. Jadi mentah tidaknya keberagamaan kita ditentukan oleh kita ada di step yang mana. Batin kita sudah tenang belum? Kalau belum, berarti kita masih ada di level 1. Tapi kalau sudah tenang, saya tenang pak, sudah damai batinku pak, itu berarti kita level 2. Atau tidak cuma tenang, sekarang semua saya pasrahkan pada Allah, berarti kita nyampe level 3. Kemudian bahagia dan bebas dari apapun. Enggak pak, kekayaan enggak menarik saya lagi, dunia enggak menarik saya lagi. Pokoknya dunia itu kayak katanya Ali bin Abi Thalib, dunia itu sudah tak talak 3 sudah. Kan gitu kalau Ali bin Abi Thalib di Nahjul Balagha kan gitu. Ya dunia huri wairi lakot tolak tuka salah satan. Nah itu Ali bin Abi Thalib. Wahai dunia, jangan goda aku, goda yang selain aku aja, karena kamu sudah kutalak tiga. Dunia ditalak tiga. Ini berarti apa? Bebas dari keterikatan apa? Bebas dari keterikatan itu bukan berarti enggak punya loh ya. Istri boleh cakep tapi enggak terikat oleh istri. Harta boleh banyak tapi enggak terikat oleh harta, itu berarti bebas. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa Islam yang sejati, bisa taslim, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Kalau sudah, kita akan nyampe ke level tertinggi, level paling matang dalam beragama, yaitu keberagamaan yang berlandaskan cinta dan harmoni. Maka nanti kalau di William James, keberagamaan paling matang kalau dalam Islam itu ada di para sufi tasawuf atau para rahib Yahudi atau para pendeta. Itu keberagamaannya matang. Kalau kita ya levelnya masih satu, kadang satu aja belum kita. Kayak tadi loh, katanya percaya pada Tuhan tapi gayanya tidak menunjukkan orang yang percaya kalau Tuhan itu ada. Kamu galau, Pak, saya kuliah UIN, nanti mau jadi apa ya, Pak? Ha, itu berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tenang aja, ada sutradaranya sendiri. Kamu kok galau tanpa alasan? Oke. Etika. Sengaja tak kasih suara karena slide-slide terakhir biasanya kamu mulai ngantuk. Iya. Oke ya, biar enggak ngantuk ternyata ngomong aja. Aku mau ngantuk saiki ya ngomong. Jadi pragmatisme dan etika, etika juga begitu. Etika itu lihat aspek pragmatisnya. Gunanya untuk apa? Dia ketemu enggak dengan misinya etik, misinya moral? Menegakkan moralitas tapi justru mendegradasi kemanusiaan, itu kebalikannya akhirnya. Moralitas itu juga harus ketemu dengan misinya. Misalnya saya ingin memberantas maksiat, Pak, tujuannya biar orang tenang ibadah, Pak. Oh, tapi kamu memberantasnya kok sambil ngamuk-ngamuk, mukul-mukul, mecah-mecahi koco, tambah tidak tenang orang ibadah. Secara pragmatis kontradiktif. Jadi etik juga harus ketemu tujuannya. Saya pingin apalah, kan banyak etika-etika, moralitas, kehidupan bersama. Itu yang kamu harus tahu rahasianya, tahu tujuannya. Dan ketika tujuan itu tercapai berarti itu benar, etika itu, moralitas itu. Tapi kalau tidak tercapai apalagi kebalikannya berarti keliru. Oke. Trinitas, ini Trinitasnya William James yang terkenal. Jadi dia bukan apa, Roh Kudus, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi dia punya Trinitas Tuhan, Kebebasan, Keabadian. Tuhan adalah hipotesis yang berfungsi. Oh. Jadi dia hipotesis, kenapa? Karena enggak mesti, wong, kita enggak ketemu bukti pastinya, tapi fungsional. Karena ada Tuhan kan banyak hal beres dalam hidup kita. Banyak hal terselesaikan. Kalau enggak ada Tuhan mungkin kita lebih pontang-panting lagi. Karena kita harus bersandar pada diri kita sendiri yang enggak jelas. Tapi kalau ada Tuhan, alhamdulillah masih punya Tuhan. Wajahku jelek enggak apa-apa, enggak punya uang enggak apa-apa. Kita masih punya Tuhan. Tuhan kan yang paling tinggi. Kalau enggak laku-laku enggak apa-apa. Saya lebih jatuh cinta pada yang maha cantik, Allah. Oh, alasanmu ngono ya. Jadi enggak usah nyari-nyari. Karena jodoh di tangan Tuhan. Sampai umur 30 tapi di atas 30 Tuhan lepas tangan. Silakan nyari sendiri. Tuhan sudah ngurusi kamu sampai umur 30 ya. Sampai umur 30 kamu enggak mau. Asal kamu gak milih-milih itu gampang lah, banyak, tenang aja. Stoknya gak akan habis. Iya, tenang aja, stoknya gak akan habis. Oke. Yang kedua, kebebasan. Kalau dunia ingin lebih baik, harus ada kebebasan. Itu panjang penjelasannya, tapi begitu gak ada kebebasan, akan lahir banyak sekali penyakit, penindasan, diskriminasi, moralitas, intelektualitas yang tidak berkembang, ya kan? Dunia yang mandek, kreativitas mati, itu semua sumbernya ketika kebebasan gak ada. Maka kebebasan itu syarat mutlak bagi perkembangan. Tidak akan ada perkembangan kalau tidak ada kebebasan. Tidak akan ada yaumuhu khairun min amsihi kalau tidak ada kebebasan. Jadi orang tidak boleh anti kebebasan kalau dia tidak anti perkembangan. Dan yang terakhir adalah keabadian. Orang itu abadi kalau dia percaya dengan masa depan. Kalau dia enggak percaya dengan masa depan, dia enggak akan abadi. Kalau kamu, "Pak, saya enggak tahu ya besok masih hidup apa enggak," itu kamu mesti enggak mau berjuang. Kamu enggak abadi sudah. Cara mikirnya aja sudah enggak abadi. Kamu harus mikir setinggi langit. Gantungkan cita-citamu kan gitu. Mimpilah setinggi-tingginya kan gitu. Makanya habis ini mari kita tidur. Karena mimpi setinggi-tingginya itu kan harus tidur dulu. Makanya mari kita tidur. Jadi harus percaya pada masa depan. Itu keabadian. Terakhir, ini sudah mulai ngantuk. Ya, ini ada banyak sebenarnya peribahasa, quotes dari William James. Yang pertama, coba diperhatikan, ini agak unik. If you want equality, act as if you already had it. Ini kalau dalam bahasa Jawanya, gayalah dulu. Kalau kamu ingin jadi filosof, sekarang kan belajar filsafat ini, akan lebih cepat jalannya kalau kamu gayalah kayak filosof. As if you already had it. Aku itu filosof loh. Nah, itu kan ketika kamu ngaku kamu filosof, itu kan terpaksa kamu harus mikir, kamu harus belajar, kamu harus ngejar tentang filsafat. Itu kan kayak bilang, aku ini orang cakep loh, banyak yang tertarik padaku loh. Meskipun enggak, tapi kan dengan kamu deklarasi dirimu kayak gitu kan, kamu terus dandan, kamu terus beli parfum, kamu terus potong rambut ke salon, kamu terus kan gitu. Jadi as if you already had it. Kalau kamu ingin jadi dikenal sebagai anak soleh, wis pertama-tama gayalah kayak anak soleh itu aja dulu, enggak apa-apa wis. Gaya tok yang pertama enggak apa-apa. Lama-lama akan jadi soleh beneran. Jadi wis pokoknya gaya tok kamu ke masjid pakai sajadah, pakai kopiah, pakai baju koko sebelum adzan sudah ke sini. Awalnya gaya wis enggak apa-apa, gaya dulu aja. Lama-lama insyaallah jadi soleh beneran. Sedekah misalnya, sedekah aja dulu, enggak usah mikir, "Pak, ini kalau enggak ikhlas enggak enak, Pak." Sedekah itu harus ikhlas, enggak ikhlas sedekah aja. Daripada yang ikhlas tapi enggak sedekah, mending yang sedekah meskipun enggak ikhlas. Lah iya kan, mending itu kan. Gaya tok enggak apa-apalah. Saya itu dermawan loh, Pak, sedekah. Iya, wis percaya, enggak apa-apa. Bergayalah kayak dermawan. Daripada kamu sudah punya kualitas tapi enggak jalan. Saya itu, Pak, aslinya rajin, Pak, tapi ya belakangan aja malas. Ah, itu malas berarti. Enggak ada aslinya. Mending saya itu aslinya malas, Pak. Ini saya rajin, ini gaya aja. Enggak apa-apa wis. Gaya terus ora apa-apa. Yang penting kan rajin. Ya karena kebiasaan, pembiasaan itu membentuk karakter loh. Jangan salah. Makanya if you want a quality, act as if you already had it. Begitu kamu ngaku saya filosof loh, itu kan kamu memaksa dirimu sendiri dalam banyak hal untuk jadi filosof. Kalau ada orang tanya filsafat, "Wah, aku nanti kalau ditanya enggak bisa jawab, izin aku." Nah, terus kamu jadilah belajar-belajar, baca-baca, nyari buku-buku filsafat. Jadi act as if you already had it. Yang kedua, wisdom is learning what to overlook. Oh, ini kebijaksanaan benar ini, tapi definisi yang berbeda dari William James. Kebijaksanaan itu adalah kamu belajar apa yang harus kamu lewatkan. Apa yang harus kamu buang, apa yang jangan kamu urusi. Belajarlah mana saja yang jangan kamu urusi. Kita itu kan sering usil, apa-apa diurusi, pengen ngerti segala sesuatu A sampai Z. Itu jadi sumber kita tidak fokus. Ya kan, kadang-kadang saya pengen jadi filosof pak, tapi kalau pas lagi tobat ya pinginnya jadi sufi pak. Tapi kalau lihat kafe pingin ditekani, oh sabot. Belajarlah mana yang ingin kamu bypass saja. Wah kalau sufi saya enggak bakat pak. Mending tak tinggal, berarti sufi enggak bisa, silang. Filosof ini, filosof juga kok berat ya pak, mikir ya pak. Ah filosof dicoret ganti, ilmuwan pak. Aduh IP ku pak, ilmuwan itu enggak nyambung. Ah ilmuwan coret itu. Nah itu filosof. Jadi William James kebalikannya. Cari yang kamu merasa enggak sanggup ditinggal. Nah, kalau orang kan biasanya nasihatinya kejar terus, kalau sanggup enggak sanggup ya ditinggal. Daripada buang-buang waktu, enggak ada gunanya untuk hidupmu. Kayak kemarin kan di Freud itu kan, apa-apa itu sesuai bakatnya. Kalau kamu merasa enggak bakat kuliah, jangan dipaksa kuliah. Bencana itu. Bagi orang tuamu, bagi dirimu juga. Kuliah itu pak, kok aku gak kerasan ya pak, berat kuliah itu. Berarti kamu gak bakat. Struktur DNA-nya memang bukan untuk kuliah. Mungkin untuk jadi yang lain, apa jadi filosof, sastrawan, apa jadi apalah. Jadi belajarlah apa yang harus kamu bypass, apa yang harus kamu lewatkan. Banyak hal penting, banyak hal menarik, banyak hal menggiurkan, tapi kamu harus milih mana yang ingin kamu tangani. Itu kayak kuliah di kampus itu loh, setiap dosen bilang mata kuliahnya penting. Iya kan? Enggak ada dosen yang bilang apa ya, anak-anak enggak usah belajar serius-serius, mata kuliah itu enggak terlalu penting. Ini enggak ada kan gitu, selalu bilang ini penting loh ya. Ini kalau kamu butuh ini cari, nah SKB penting. Tapi kamu yang cerdas mencermati bahwa oh itu penting sih pak, cuma tidak untukku. Ya aku sekedar lulus saja kalau mata kuliah ini. Tapi mata kuliah ini aku harus bagus karena ini ah itu loh. Jadi learning what to overlook. Apa yang harus kamu lewatkan. Dan yang terakhir, the study of the abnormal is the best way of understanding the normal. Jadi untuk memahami, ini kebalikannya, cara belajar wali aneh. Untuk memahami yang normal, belajarlah yang tidak normal. Untuk memahami kebaikan, jangan cari kebaikan, tapi carilah mana yang jelek. Oh itu jelek, berarti kalau enggak gini, itu berarti yang baik. Jadi tentang kesolehan, daripada kamu belajar gimana caranya jadi anak soleh, belajarlah apa saja sih kriteria anak yang tidak soleh itu, dan hindari itu, otomatis kamu sudah jadi anak soleh. Kalau kamu ingin jadi filosof, daripada kamu capek-capek belajar syarat-syaratnya filosof, belajarlah ciri-cirinya orang yang anti filsafat. Oke, jadi itu, to study the abnormal is the best way of understanding normal. Jadi caranya begitu. Oke ya, paling gak dapat tiga itu. Paling gak kita dapat pelajaran, kita harus gaya lah paling gak, untuk bisa jadi manusia yang pede ya. Kelemahannya orang-orang hari ini, apalagi mahasiswa kan biasanya gak pede. Kalau di kelas kursi yang penuh duluan selalu yang di belakang. Di mana-mana. Saya dulu sering, kalau misalnya mau ada bawa kitab kuning, dulu saya naik di pondok kan ngajinya pak kitab kuning. Oke, silahkan. Ada yang sanggup baca? Biasanya kalau sudah ada yang sanggup itu podo ningkluk kape. Enggak mau ngadep dosennya, khawatir ditunjuk. Ayo dibaca itu. Ningkluk kape. Semua gayanya buka-buka baca-baca gitu. Enggak ada yang berani ngadep ke depan. Ah, padahal kalau pengin pinter gaya dulu. Wah, saya duluan pak yang baca. Kan gitu. Enggak apa-apa. Meskipun cuma gaya begitu baca salah kafe ora apa-apa, tapi kan menang gaya. Jadi, itu kan bahasa lainnya William James, mending bodoh tapi gaya daripada pinter tapi minder. Ah, kebalikannya. Karena pinter tapi minder itu enggak akan berkembang, tapi bodoh tapi gaya lama-lama jadi pinter dia. Semula cuma acting jadi orang pinter, lama-lama pinter beneran. Jadi kalau kamu diskusi di depan merasa enggak mampu, anggap aja ini sedang acting kok, gitu aja. Jadi apa-apa itu kan kalau sekedar gaya kan enak. Kamu nembak pacarmu, ah ini cuma acting, ditolak juga enggak apa-apa, ngomong acting aja kok. Oke. Iya. Ini cuma gaya, jadi enggak bisa sakit. Ya kalau kamu serius kan sakitnya di sini, tapi kalau ah cuma acting aja kok, apa susahnya sih kan gitu. Jadi act as if you already had it. Oke. Silahkan. Kalau enggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Oke ya. Heeh. Ini? Oh ini. Ah. Cindy. Oke. Oke. Okay. Yo. Aku ngerti masalahmu karena iya, kesalahannya di awal. Karena mimpimu bukan mimpimu. Itu pengaruhi motivator-motivator itu. Iya. Iya, jangan bagi saya dalam tanda petik, aku yang bukan anti lo ya, tapi bodohnya orang itu ikut acara motivator-motivator. Motivasi kok cari dari yang di luar dirinya. Motivasi itu dari dalam. Kamu yang ngerti dirimu. Motivasi kamu pingin jadi apa, harus pingin. Kenapa jadi enggak nikmat? Karena kamu ngaturnya diaturkan oleh orang lain. Yo ya, bikin blueprint presiden, bikin blueprint, itu kamu diatur orang lain. Sopo ya? Kalau di pragmatisme enggak, pragmatisme itu sangat kontekstual. sesuai kondisimu. Mimpimu apa sih? Bebas kamu merancang mimpimu sendiri. Itu kan? Dan ketika kamu punya target, Pak, 3 tahun lagi targetku adalah ini nih, temanku jajar ini yang tiap hari duduk sebelahku yang pakai jilbab ini harus kena padaku. Santai, itu kan targetmu sendiri, enggak usah bilang-bilang. Dan kamu percaya bahwa 3 tahun lagi dia mesti kena padaku. Itu prinsip keabadian, lahir dari kebebasanmu sendiri. Tapi cuma kalau orang yang ngatur kamu, anak soleh itu jam 3:30 harus bangun tahajud. Tahajud terus, oh ditulis tahajud 3:30. Terus nanti jam itu lah, itu yang bikin kamu gelisah. Kenapa? Bukan dirimu, bukan maumu. Harus dari dirimu. Makanya tadi ada prinsip. Nah, slide-nya bukan yang itu kalau pertanyaanmu. Slide-nya yang awal tadi. Apa mau? Yang kuning-kuning. Agresif. Emotif untuk kepuasanmu sendiri. Bebas. Humanis. Lingkungan sekelilingmu jadikan alatmu untuk mencapai tujuanmu. Kreatif. Instrumentalis. Alatnya ini, membacanya. Gitu lah. Ya termasuk gaya-gayaan tadi. Meskipun yang gaya-gaya itu sebenarnya bukan main idenya William James. Itu cuma quote tak potong dari bukunya yang pragmatisme itu. Jadi itu cuma potongan-potongan terakhir. Yang terakhir ini di luar gagasan utamanya tentang pragmatisme. Ini cuma tak potong dari psikologi, tak potong dari ini. Ini quote. Quote itu ya kata mutiara aja. Ya sebenarnya disambungkan ya bisa aja. Cuma untuk meraih mimpi keabadian, kadang-kadang kita harus bertingkah seolah-olah kita sudah punya. Dari situ akan lahir pembiasaan, meringankan kita. Ya kayak mau jadi anak, so kayak anak kecil itu. Anak kecil itu kan cuma action, cuma gaya. Sholatnya juga sholat gaya, wong dia gak paham dia sholatnya karena apa, tapi jalan terus. Dan lama-lama terjadi internalisasi. Ketika sudah internalisasi yo, dia enggak sholat enggak enak. Kenapa? Enggak tahu. Kayak kalian sekarang kan diinternalisasi. Awalnya kan gaya, sekarang kan sudah internal, sudah masuk jadi habit. Makanya kamu disuruh hate it dulu. Awalnya gaya romantis, tapi lama-lama insya Allah kamu jadi romantis beneran. Meskipun awalnya cuma ngutip puisi sana sini, ngambil di internet, ngambil di Facebook, dikasih pacarnya. Mau lama-lama insya Allah kamu bisa bikin puisi sendiri. Kenapa? Jadi habit. Jadi merangsang masa depan sesuai kepentinganmu. Jadi ya monggo lah kalau yang kurang motivasi ikut motivator-motivator. Tapi sebenarnya yang bisa memotivasi dirimu, dirimu sendiri. Apa yang dikatakan para motivator itu tidak selalu kontekstual sesuai untuk hidupmu. Kamu mau ngambil Tung Desem, kamu mau mengambil Mario Teguh, kamu ngambil itu kadang-kadang kalau enggak kontekstual ya abot. Makanya kan banyak orang nulis di Facebook itu kan, hidup tak semudah cocote Mario Teguh. Nah, ada yang bilang gitu kan. Enak. Kalau ngerungokke motivator itu memang gitu, kayak wah kalau sudah gini ringan. Oh, emangnya hidup segampang itu? Enggak gampang. Percayalah pada masa depan. Wah, prek. Oh, iya, itu kayak bambu diinjek tadi kan. Jadi kalau wes ngomong daki-daki, aku pring dipitak itu. Oke. Okay. Sudah ya. Masih ada lagi. Yo, yang sing sana dulu wes enggak apa-apa. Heeh. Insya Allah itu biasanya kalau dalam ilmu kalam itu lawannya insya Allah itu sunatullah. Untuk hal-hal yang sunatullah gak perlu insya Allah. Diyakini aja. Sunatullah itu gini, kalau saya gak makan 7 hari saya pasti mati. Gak makan, gak minum 7 hari mati mesti aku. Kenapa? Itu sunatullah. Kalau aku loncat dari amplas lantai paling atas itu mesti mati, enggak pakai insya Allah mati. Diyakini aja mesti mati, jangan dicoba. Kalau kamu bilang insya Allah pak, tapi kalau Allah mengizinkan, ya cobaan wey. Ya, insya Allah itu. Jadi banyak orang misuse, saya lupa filosofnya yang pakai teori salah pakai istilah insya Allah. Sebenarnya banyak sih istilah-istilah, kapan harus pakai Allahu Akbar, kapan harus pakai Subhanallah, kapan harus pakai Astaghfirullah, itu kita harus belajar lagi. Di sini ada ngaji anu ya, tafsir hadis harusnya ada itu sesinya itu, nanti ditanyain ya mas, ada sesi-sesi itu. Kalau misalnya ada cewek cakep lewat di depanmu pakai rok mini, itu astagfirullah apa subhanallah? Apa alhamdulillah? Apa Allahu Akbar serbu apa gitu? Iya, semua harus pas. Kalau gini loh, misalnya janji minggu depan kita ngaji lagi ya, itu tanpa saya ngomong insya Allah pun di kepalamu kan sudah ngerti bahwa segala hal itu ya sudah, kalau Allah gak mengenaki ya gak jalan, gak perlu tak embel-embeli insya Allah. Orang sudah ngerti bahwa saya akan datang itu ya sesuai kapasitasku sebagai manusia. Itu pasti kalau gak ada halangan, iya Allah juga sudah ngerti karena segalanya itu sesuai dengan kuasanya Allah. Ya untuk hal-hal spesifik tertentu baru kita pakai insya Allah. Misalnya saya akan membahagiakanmu itu insya Allah, tapi saya akan berusaha membuatmu bahagia itu tidak pakai insya Allah, nggak apa-apa. Karena kuasanya ada di tanganmu. Saya akan datang Rebo depan, itu tidak pakai insya Allah, kalian sudah maklum semua. Saya akan datang, berarti saya akan berusaha datang. Tapi kedatangan lu mungkin terhalang dan itu kamu enggak bisa nyalain salahmu sendiri, Pak. Kemarin mbok bilang insyaallah kan gitu. Enggak, kalau ada halangan orang sudah maklum. Cuma ini ada teorinya, nanti di ngaji tafsir bisa atau di ngaji hadis. Cuma kalau penjelasannya ya mungkin kapan-kapan ada ngaji tasawuf. Setelah barat ini kan kita akan geser ke timur kembali sebentar untuk melihat filsafat di tradisi iluminasi. Jadi minggu depan kita mak, setelah mak kita kembali lagi ke timur iluminasi, kemudian balik lagi ke barat. Saya tidak tahu mengambil tradisi awal postmodern, mungkin Lyotard, Rorty dan beberapa. Terus kemarin ada usul, ya dari barat mungkin dikit-dikit kita nengok ke timur, tapi tidak yang Islam, mungkin Cina apa India, biar wawasannya tambah banyak, biar nggak sama-sama di kampus. Kalau di kampus kan biasanya baratnya panjang, kita jarang kenal yang timur. India apa Cina itu kan juga khas cara berpikirnya, enggak cuma Islam. Cuma masih panjang. Kita nikmati aja setiap Rebu, entah dapat apa. Sak mute sih ngomong. Iya. Oke ya. Saya kira itu. Wih, pertanyaan selanjutnya lewat Facebook apa lewat anu, boleh lah nanti tak jawab apa, ketemu neng mejaku di kampus. Kalau di kampus bebas, kalau saya lagi nganggur ngajak diskusi apa aja bisa. Saya kira itu, wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Faiz. Ya, disampaikan informasi bahwasanya dalam dalam rangka tutup tahun 1435 Hijriah, insyaallah besok malam Sabtu ada khataman Quran pada maghrib. Ya, pada maghrib nanti kami mengundang teman-teman semua untuk hadir pada malam itu. Insyaallah acaranya Khataman Quran nanti setelah Isya juga, insyaallah lagi apa ya, sokolan atau apalah nanti, insyaallah. Itu saja. Oh iya, barangkali tadi kalau ada yang mau ikut ngaji tafsir setiap malam Rabu, ada tafsir Quran juga tafsir hadis bergantian, monggo silakan hadir. Demikian dari kami, banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.